mulai sadar diri, terbangun dari tidur yang panjang. Hari-hari terbuang tidak berarti, hanya untuk membelai bayangannya sendiri. Orang-orang mulai sadar diri, bergegas meninggalkan ranjang. Entah pergi kemana, suaranya bergemuruh seperti longsor. Jati diri dicari-cari untuk ada dan bermakna. Doa-doa berhamburan, nyanyi-nyanyi berterbangan. Jati diri dicari-cari untuk ada dan bermakna. Air dan batu tidak sama. Air dan batu bisa bersama. Air punya mata, batu punya kepala. Keduanya mengejar senja. Sadar diri, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Orang-orang harus sadar diri, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Thank you.